Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini alhamdulillah dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat diberikan kesehatan, petunjuk sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan kewajiban kita sehari-hari sebagaimana yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam tetap kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dan mendapat kenikmatan di akhirat kelak nanti. Pada kajian selanjutnya, yaitu melalui siaran Radio Republik Indonesia, kita akan mengkaji ayat 179 dari surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ayat ini begitu panjang menjelaskan kepada kita, tetapi penekanannya adalah ini termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang mana Allah telah berikan kepada mereka, yaitu mata, tetapi mereka masih belum mampu memaknai apa yang diberikan Allah itu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka dikasihkan hati kulubun di situ, tapi mereka jarang untuk mau memahami ayat-ayat Allah, dan mereka juga diberikan mata tetapi mereka tak pernah melihat dan mendengar apa yang sudah menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diumpamakanlah seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada itu. Mereka itu termasuk orang-orang yang betul-betul mendustai. Tapi di sini kita melihat bahwasanya ketika Allah berfirman walaqad zara'na li jahannama, Allah jadikan isi neraka jahannam itu kasiran minal jinni wal ins, menandakan bahwasanya jin itu lebih banyak penghuni neraka daripada ins, manusia. Ini kan dalam indikasi Allah masih memberikan keharapan kepada kita, bahwasanya yakin, Allah sangat yakin manusia itu akan kembali kepada jalannya yang baik, yang baik. Cobalah kalau seandainya kita mendengar ayat ini minal ins duluan daripada jin, mungkin ini akan lebih parah kehidupan kita yang akan kita hadapi. Iya. Inilah yang menjadi penekanan dalam ayat ini. Siapa sih kira-kira penghuni neraka tersebut? Iya. Itulah mempunyai hati tidak dipergunakan, mempunyai mata tidak dipergunakan, mempunyai telinga. Padahal ini sempurna mereka dapatkan ketika hidup di dunia. Nah, mungkin disinilah akan dijelaskan lagi lebih mendalam para asatidz kita, yaitu Ustadz Ahmad Perdana dan Ustadz Zainal Arifin. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Menarik di sini adalah bahwa ketika Allah mengatakan walakad zara'na li jahannama kasiran minal jinni wal ins. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menafsirkan kata-kata kasiran di sini bukan berarti lawannya adalah qalil, ya. Banyak itu bukan berarti lawannya ada sedikit, tapi bisa juga banyak itu lawannya adalah banyak. Banyak yang masuk di ke dalam neraka, tapi juga banyak yang masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita mau lihat kali-kaliannya, ya, coba kita berpikir saja sebentar, manusia saat sekarang ini, yang hidup saat sekarang ini itu sebanyak 5 miliar. Umat Islam cuma 1,5 miliar, berarti 3,5 miliar lagi adalah orang-orang yang insya Allah sudah jelas akan masuk ke dalam neraka karena memang tidak menyatakan keberimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tunggu dulu, yang 1,5 miliar umat Islam ini bukan semuanya langsung langgeng masuk ke dalam surga, akan tetapi ada dulu yang singgah ke dalam neraka. Jadi sekali lagi, sebenarnya ketika Allah menggambarkan akan kami masukkan kasiran, ya, walakat zara'na li jahannama kasiran minal jinni wal insi, akan banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Kalau hitungan-hitungannya tadi itu betul sekali, artinya ayat ini sekali lagi menggugah kita, jangan merasa diri sudah masuk ke dalam surga. Ini yang paling penting, dan ini adalah penyakit yang terbesar, ketika menganggap orang lain masuk ke dalam neraka dan kita menganggap diri kita sendiri yang masuk ke dalam surga. Ini adalah satu kesalahan yang fatal. Berarti surga itu nggak dihitung-hitung gitu, San, ya? Yang tak dihitungnya neraka, dia yang tak dihitungnya neraka, dia masuk ke dalam surga. Maksudnya orang lain tak boleh dihitung-hitung, maksudnya tak boleh dianggap-anggap lah gitu, kan? Maksudnya artinya kita coba berkaca dengan sikap para sahabat terdahulu. Ketika Umar pernah satu kali menangis tersedu-sedu kemudian mengatakan, seandainya diri ini tidak dilahirkan, tidak keluar dari rahim ibuku, seandainya diri ini tetap disimpan Allah di dalam tanah. Artinya begitu Umar sangat mengkhawatirkan dirinya yang akan masuk ke dalam neraka, walaupun sebenarnya Umar bin Khattab adalah salah seorang yang mubasyarun asyarah mubasyarun nabil jannah, 10 orang yang termasuk ke dalam golongan surga. Ahli surga, sampai orang-orang yang sudah diprediksikan masuk ke dalam surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih merasa dirinya masuk ke dalam neraka. Betapa ketika para sahabat dahulu, ketika mereka membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, mereka ada yang tersungkur, pingsan, menangis tersedu-sedu karena merasa dirinya akan masuk ke dalam neraka itu. Ini yang tidak kita dapat dengan kondisi umat Islam saat sekarang ini. Baru sedekah 1000 perak sudah rasa dirinya itu sudah berada di surga Jannatul Na'im yang paling tinggi pula lagi, orang lain yang paling bawah. Baru sedikit saja dia melakukan kebaikan, sudah merasa dirinya itu pantas untuk dihormati oleh orang lain. Intinya adalah ketika seseorang muslim melakukan kebaikan, dia tidak pernah membayangkan dirinya akan masuk surga, tapi karena itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik pernyataan Ustaz Perdana. Di sisi lain kita juga melihat hidup ini yang ditanamkan oleh Allah tidak lepas dari al-khauf war-roja. Jadi tetap saja ada rasa cemas, seperti kata Ustaz Perdana, takut kalau kita masuk ke dalam neraka, takut kalau kita tidak layak duduk di surga. Tetapi juga ada motivasi, ada ar-roja, ada harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Untuk itu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi selalu mengingatkan kita, jangan pamer dengan amal yang telah kita lakukan. Kalau itu menjadikan landasan kita untuk masuk surga, tak layak memang, seperti kata Ustaz Perdana tadi, nyumbang 1000 mau dapat surga yang paling tinggi pula gitu, ya kan? Tidak layak. Tetapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lah kita akhirnya mungkin dapat duduk di surga. Itulah ar-roja. Walakin yatagammadiyallahu birahmatihi tadi. Jadi di sisi lain, bagaimana pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya mungkin amal sedikit tetapi kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Cinta kasih kita kepada Al-Qur'an begitu dalam dan sayang kita kepada muslim pun tidak terukur. Bagaimana cara mewujudkannya? Di sini pada hari ini di ayat 179 surat Al-A'raf menyatakan buka hati untuk firman Allah. Jadi di sini kembali, karena apa? Karena tertutupnya hati terhadap firman Allah lah menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, ketika kita membuka hati untuk firman Allah, membuka hati untuk melek terhadap peristiwa keagungan yang wujudkan Allah bahwa dia adalah Esa, sehingga timbul rasa keyakinan akan kebesaran Allah, keyakinan akan surga yang benar, keyakinan akan neraka itu ada, keyakinan hari akhirat itu pasti, keyakinan bahwa Al-Quran itu benar, keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir. Karena ketika kita tumbuh keyakinan akibat terbukanya hati, kita pun mudah mengamalkan perintah dan menjauhi larangan Allah. Jadi di sini kata Allah bukan sekedar tahu dan berwawasan. Karena ada orang mempunyai wawasan tetapi dia tidak yakin. Maka kita menemukan ada Snok Horeng hafal Quran 30 juz, orientalis dari Belanda, tinggal di Arab Saudi 18 tahun, tetapi beriman pun dia tidak. Punya hati, hafal Al-Quran, tetapi tidak yakin dengan Al-Quran, tidak mengamalkan perintah, pesan, dan larangannya. Tentu saja ini merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan. Ini yang disebutkan Allah dengan orang yang sudah dekat dengan Al-Quran tetapi melupakannya. Ulaika humul ghafilun. Jadi bukan kesalahan Al-Quran yang telah memaparkan begitu jelas dan begitu lugas, tetapi tanyakanlah diri sendiri kenapa tidak mau mengambil sumber-sumber kebahagiaan yang tertuang di dalam manhaj yang terdapat dalam Al-Quran. Iya. Kalau kita melihat dari segi bahasan kajian bahasa itu adalah salah satu dari suara. Suara itu maksudnya adalah makhraj, bagaimana kita mengeluarkan, menyebutkan labdul jalah, menyebutkan Al-Qur'an tersebut sebagaimana firman Allah, walaqad dzara'na. Kata dzal, kata ra, hamzah, nun, ini adalah lafaz yang sangat ringan. Dalam arti kata apa? Allah sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan neraka jahisin, neraka jahanam itu adalah bagi orang-orang yang mengingkar dan mendustai alat Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah. Tapi kalau bila Al-Qur'an itu dikaji dengan kata-kata yang begitu berat, itu mungkin menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat geram terhadap apa yang sudah terjadi pada manusia tersebut. Makanya kalau kita melihat dari ayat ini, lafaznya yang sangat ringan, itu adalah menandakan sangat mudah bagi Allah, tidak ada pernah merasakan kesulitan. Contohnya lah, seperti kita kalau ditanya, kita akan, kalau sudah tahu kita mendalam tentang pekerjaan kita itu, kita akan mengatakan, udahlah, dengan kata yang tipis suara kita itu tidak perlu kita, udah beres itu, yang penting kerjakan ini, aku sama aku beres itu nanti, udahlah, nggak usah dipikirkan kali. Jadi dengan bahasa yang sangat enteng, Al-Quran juga dengan firman Allah seperti itu menandakan laqad dzara'na, mudah sekali menyebutkannya. Kalau dzal disebutkan di ujung lidah, sama dengan huruf sa, dzal ini dal, sama di ujung lidah cara menyebutkannya. Tidak ada perlu ger penekanan lidah itu di tengah-tengah kerongkongan kita itu. Ini adalah menandakan sangat ringan bagi orang-orang yang betul-betul tidak mempergunakan hatinya untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi lain kita melihat bahwa Al-Qur'an ini sebenarnya motivasi terbesar dalam hidup ini. Ya. Jadi kalau kita melihat sekarang ada banyak motivator-motivator, dan banyak mungkin orang juga gemar dengan mengambil kata-kata mutiara dan kata-kata inspirasi dari ucapan yang mereka keluarkan. Tetapi sebenarnya umat Islam bukan berarti tidak boleh mengambil kata-kata hikmah dan bijaksana dari siapa dan dimanapun. Iya. Tapi sebenarnya ada motivator terbesar dalam hidup ini yang tidak pernah mendustakan kita, tidak pernah mempunyai niat ingin menyengsarakan umatnya, yaitu Al-Quranul Karim. Untuk itu suatu hal yang sangat elegan di ayat 179 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita secara mafhum mukhalafahnya, hidupkanlah Al-Qur'an di dalam hatimu. Iya. Nah, jadi bukan akal pikiran semata yang harus dicerdaskan, tetapi coba renungi Al-Qur'an dengan hati yang terbuka dan lapang. Ketika hati kita terbuka, keyakinan tumbuh, amal pun menjadi ringan. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita menjauhkan diri dari Al-Quran, Allah pun dengan berat hati akan mengatakan, Anda tidak lebih dari binatang. Ulaika kal an'am. Ini memang ada rahasianya, Ustaz. Rahasianya kenapa didahulukan kulub, hati, kan gitu. Karena Allah ingin manusia itu menjalankan agama ini memang betul-betul paham. Begitu. Maka didahulukanlah kulubun. Setelah mereka itu paham, maka mereka akan sangat mudah. Makanya kalau kita melihat ayat Al-Qur'an itu dari mata apa kita lihat? mata hati itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau hawa nafsu kita yang melihat, maka tumpul penglihatan kita itu. Ya. Seakan-akan tidak ada yang kita lihat, padahal itu begitu jelas di depan kita adalah Al-Qur'anul Karim. Itulah yang harus kita betul-betul perhatikan supaya kita betul-betul dapat menjalankan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan Allah hati, mata, telinga betul-betul bermanfaat sehingga kita jauh dari golongan orang-orang yang ghafil ataupun orang-orang yang lupa ataupun lengah. Itulah yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.